Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yajihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala ta'ala fi kitabihi ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa. Pasal tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait salat istisqa. Salat meminta hujan. Istisqa itu maknanya talabus suqya minallah subhanahu wa ta'ala biinzalil matar. Itu makna suqya. Apa namanya istisqa? Talabus suqya minallahi biinzalil matar. Itu makna istisqa. Itu meminta suqya air kepada Allah agar diinzal, diturunkan hujan. Perlu anda ketahui bahwasanya istisqa itu amalan para nabi. Meminta hujan kepada Allah adalah amalan para nabi. Nabi sallallahu salat istisqa, mistisqa, baik dalam salat maupun di luar salat. Di dalam salat, kemudian selepasnya berkhutbah berdoa, maupun di luar salat, tanpa salat kemudian beliau berdoa kepada Allah, atau ketika sedang khutbah beliau berdoa kepada Allah. Juga Nabi Musa alaihissalam minta hujan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman juga demikian. Nabi Sulaiman, Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Ya, Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Nabi Nuh alaihissalam mengisyaratkan kepada kaumnya, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ya. Aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan mengirimkan dari langit untuk kalian midrara, hujan yang deras. Ya, Nabi Musa juga demikian. Ya. Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan ya di Al-Quran, bahwa Nabi Musa alaihissalam memintakan kepada Allah untuk kaumnya agar diberikan hujan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asaka al-hajar fanfajarat min husnata ashrata aina. Dan ketika, ingatlah ketika Musa istasqa, dia minta hujan dari kaumi, untuk kaumnya. Demikian pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah terjadi kekeringan di masa beliau, di masa Nabi Sulaiman, sebagaimana yang diriwayatkan. Ya, maka Nabi Sulaiman keluar dari rumahnya untuk minta hujan. Tatkala beliau sedang keluar, maka beliau disebutkan dalam riwayat, famarra ya ala namlah, maka Sulaiman melewati seekor semut, ya mustalqiyah ala qafaha rafi'atan fawaimaha ila sama, yud, membalikan badannya, ya membalikan badannya, mengarahkan mulutnya ke langit, ya, dan seraya berkata, ini semut aja paham nih, Allah di atas langit. Allahumma inna khalqun min khalqika laysa lana ghinan min rizqika fa imma in tasqiyana wa imma an tuhlikana. Masyaallah. Ini sebutnya ini. Ya Allah, ya kami makhluk dan makhluk-makhluk-Mu kami enggak punya kecukupan apa-apa. Ya. Selain dari rezeki Engkau ya. Maka kalau Engkau berikan hujan pada kami, kalau enggak Engkau binasakan kepada kami. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, kepada umatnya, irji'u faqad sukitum bidakwati ghairikum. Pulanglah kalian. Kalian akan diberikan hujan dengan sebab doa selain kalian. Itu doa siapa? Doanya semut. Doanya semut. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada makhluk itu karena ada hewan. Bukan karena manusia. Manusia bejat segala macam, Allah tahan hujan. Namun terkadang hujan tetap diberikan karena ada hewan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, walam yamna'u zakata amwalikum illa muni'u al-qatra minas sama. Tidak ada orang yang menahan zakat diantara kalian melainkan kalian akan ditahan hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru. Seandainya bukan karena ada hewan ternak, ada hewan-hewan, maka kali hujan tidak akan diturunkan untuk kalian. Tapi karena ada hujan, ada apa namanya? Hewan-hewan, nah, hujan memberikan. Semisal kita juga ini, hujan enggak turun-turun. Mungkin nanti Allah akan turunkan hujan. Ya, mungkin bukan karena adanya kita. Tapi karena kebo-kebo di depan. Kambing, sapi, ayam, semut. Nah, akhirnya Allah turunkan hujan. Kalau dari kita, ya Allah. Ya. Nah. Dan istisqa ini bukti bahwasanya kita meminta hanya kepada Allah soal hujan. Tidak sebagaimana kaum musyrikun. Mereka meminta atau menyandarkan hujan kepada bintang. Kata Nabi SAW di waktu subuh, selepas salat subuh, selepas hujan, kata Nabi, man qala mutirna. Ya, apakah kata Nabi begini? Alam ta'lam maqala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rabb kalian pagi ini? Ya, kata Nabi, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fa innahu mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Siapa yang berkata kita diturunkan hujan karena karunia Allah, rahmatnya, dia yang beriman kepadaku, kata Allah, dan kafir kepada kawakib, bintang-bintang. Man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fa huwa mu'minun bil kawakib wa kafirun bi. Wa kafirun bi wal mu'minu bil kawakib. Namun siapa yang berkata hujan diturunkan kepada kita karena bintang ini, bintang itu, maka dia yang kafir kepadaku beriman kepada bintang-bintang. Dan juga kaum mukminin boleh juga ya berdoa agar ditahan turun hujan, karena hujan turun terus-menerus. Sebagaimana orang Arab Badui datang kepada Nabi, kering, maka dia datang kepada Nabi agar Nabi doakan hujan turun, kemudian hujan turun terus menerus selama sepekan, banjir, akhirnya dia datang kepada Nabi minta agar Nabi tahan, ya, berdoa kepada Allah agar tahan hujan. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawa alaina, Allahumma hawa alaina wala alaina, ya, minta agar diberikan hujan yang bermanfaat. Ini mukmin. Kalau orang-orang kafir musyrikun minta tahan hujan, datang ke pawang. Muhajatan aja datang ke pawang. Nah, iya dan bila. Kekeringan, mereka datang ke pantai, ke laut. Kasih sesaji. Allah musta'an. Nah, ini bukti dari tauhid seseorang dengan istisqa, minta hujan kepada Allah. Apa makna istisqa? Talabus suqya minallah biinzalil matar. Ya, kita baca di sini. Ya, ayat وثبت عنه أنه استسقى على وجوه أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة، الثاني أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، خرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا، ولما وقع المصلى على المنبر إن صح ففي القلب منه شيء فحمد لله وأثنى عليه فحمد و Fahamidallaha, kayf? Fahamidallaha wa asna alayhi wa kabbaru wa kana mimma hafadu min hufidha mimma hufidha min mutbatihi wa du'aihi alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanirrahim maliki yawmiddin la ilaha illallahu yaf'alu ma yuridu Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta taf'alu ma yuridu ma turidu Allahumma la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u anzil 'alaina al-ghaytha waj'al ma anzalta 'alaina quwwatan lana wa balaghan ila hinin thumma rafa'a yadayhi wa aqada fit tadarru'i wal ibtihali wa du'ai wa balighi fi rafi wa balagha fi rafi hatta bada bayadu ibtai bayadu fa'il dari bada hatta bada bayadu ibtai ahasbuh ya kata Ibnu Qayyim wa sabata anhu telah sabit, telah valid dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu istasqa ala wujuhin, bahwasanya beliau pernah istisqa minta hujan kepada Allah ala wujuhin. Ala wujuhin di sini dalam beberapa situasi, dalam beberapa kondisi. Ya. Nah, berikutnya kata Ibnu Qayyim di sini ahaduhuma yaumul jumu'ah. Pada hari Jumat alal mimbar, di atas mimbar fi asna'il khutbah, di tengah-tengah khutbah, ketika beliau sedang berkhutbah datang orang Arab Badui mengadukan apa yang terjadi berupa kekeringan dan yang lainnya, maka Nabi SAW berdoa setelah diminta oleh orang Arab Badui tadi, "Udullah ayyukizana," kata orang Arab Badui, "berdoalah pada Allah agar Allah turunkan hujan." Maka Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Ya, kemudian hujan pun turun. Nah, pekan depannya dia datang lagi. Kenapa? Karena hujan gak berhenti-berhenti. Jadi harta hancur, rumah hancur. Kenapa? Hujan terus-terusan. Maka Nabi berdoa lagi. Ya, dia berdoa, "Ya Rasulullah, udzullah ayumsikaha anna." Ya, farafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berdoalah pada Allah agar ditahan hujannya itu dari kami." Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya. Nabi berdoa, "Allahumma awalaina wala alaina." Asalnya yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi ila al-musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa'ada, telah membuat janji, bersepakat kepada an-nas, kaum muslimin, ya, yawman, pada suatu hari. Jadi bersepakat untuk menetapkan satu hari yakhrujun, yang mereka keluar fihi pada hari tersebut ilal musalla, ke tempat sholat, lapangan musalla. Musalla sini maksudnya musalla al-ba'id di sahra, tempat sholat yang jauh di padang pasir. Nah, mereka semua pergi bersama Rasulullah SAW padang pasir. Kemudian wa kharaja lama tala'ati syamsu mutawaddi'an. Ya, mereka pergi beranjak dari rumah ketika matahari terbit. Mutawaddi'an, dengan penuh tawadhu', merendahkan diri kepada Allah. Mutabadzilan, mutakhasyian. Ya. Mutabadzil, banyak melakukan amal-amal kebajikan sebelumnya, mutawaddi'. Ya, mutakhasyian, berkhusyuk, dengan khusyuk, mutawassilan, bertawassul dengan amal-amal soleh, asmaul husna, ya, mutadarrian, dan juga dengan penuh ketundukan, tadarru. Nah, ini ya, dikatakan oleh para ulama, kalau mau istisqa, bertobat kepada Allah, semuanya bertobat kepada Allah, semuanya bertobat, semuanya ikhlas, semuanya khusyuk, semuanya merasa membutuhkan diri kepada Allah. Ini kata para ulama. Lihat di masa Nabi enggak pernah istisqa enggak dikabulin, semuanya kabul. Ya. Enggak ada sejarah mencatat Nabi istisqa minta doa, ya Allah turunkan hujan, enggak hujan, enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, ini demikian. Ini kayak kita ini sekarang kekeringan ini. Di sebagian daerah udah kekeringan. Nah. Lihat kalau kita jalan ke TPU depan, rumput-rumput menguning. Bahkan tanah-tanahnya pun sudah pada retak. Menandakan apa? Kekeringan. Kering. Ya. Mungkin satu saat ya, kita istisqa juga. Nah, kalau mau istisqa kata para ulama itu dengan bukan dengan pakaian terbaik sebagaimana salat Id, salat Jumat, tapi biasa pakaian sehari-hari. Ya, falamma wafal musalla, maka sudah sampai ke musalla. Sa'idal mimbar, maka beliau menaiki mimbar. In sahha, kalau ini benar, sahih. Wa ila fa fil qalbi min syai. Ya, tapi kalau enggak benar berarti ini ada sesuatu yang terbalik riwayatnya. Ya. Fahamidallaha wa asna alaihi wa kabbara. Maka kemudian beliau memuji Allah, menyanjung Allah, bertakbir kepada Allah. Wa kana mimma hufidha min khutbatihi wa du'aihi. Maka di antara yang dihafal dari khutbah dan doa beliau, beliau mengatakan Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. La ilaha illallah, dia melakukan apa yang dikehendaki. Allahumma anta la ilaha illa anta taf'alu ma turid. Ya Allah, la ilaha illa anta, engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. La Allahumma la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Engkau adalah yang maha kaya, kami yang fakir. Anzil alaina al-ghais, turunkanlah hujan pada kami. Waj'al ma anzaltahu alaina quwwatan lana, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan kepada kami hujan tersebut sebagai kekuatan bagi kami. Wa balaghan ila hinin. Ya. Dan jadikanlah dia sampai waktu tertentu. Summa rafa yadai, kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa akhadha fi tadarru. Ya. Untuk merendahkan diri wal ibtihal. Ya. Memohon dengan sungguh-sungguh, berdoa. Ya. Wabalagha fi raf'i, dan beliau balagha fi raf'i, gimana terjemahnya, mengangkat tangannya itu lebih dari biasanya. Hatta bada bayadu ibtai, hingga nampak kedua putihnya kedua ketiak beliau, karena baju beliau lebar. Ini berarti sunnah pakai baju longgar, sunnah pakai baju longgar, pakaian longgar. Celana kalau mau pakai longgar, sirwal. Jangan bantolun. Kalau bantolun, celana ketat, ngepres. Bantolun. Memang kalau sholat, ya, para ulama menyatakan pakai bantolun, celana ketat itu sah, tapi dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh. Apa tuh bantolun? Yang kalau kita berdiri aja udah terlihat lekukan tubuh kita. Nah, kalau kita berdiri nih, hitungannya itu bukan pas saat sujud, tapi ketika dia berdiri. Nah, kalaupun terpaksa pakai bantolun, pakai koko yang panjang, sepaha, ya, gamis, nah, atau yang lainnya. Nah, itu bantolun. Kita berdiri, kelihatan lekukan tubuh. Ya, kita berdiri. Nah, itu gak layak bantolun. Ya, bantolun. Tahu bantolun? Antum pakai bantolun ya? Enggak. Celana apa? Celana pensil. Hah? Ketat. Nah, itu pakaian kayak guru senam. Ketat kayak begitu. Tapi udah cingkrang, hitungannya itu cingkrang bantolun. Ini orang jahil. Ah. Bukan masalah cingkrang ya, celananya ketat, mau ngepres, dicingkrangin. Bukan itu syar'inya. Ya. Naam, di atas mata kaki syar'i, tapi yang longgar. Pakaian Nabi itu longgar. Kemudian lanjut baca, summa hawala ilan nas. Tafadhal baca, ya. Sento. Ah, kencengin dikit suaranya, enggak dengar. Summa hawala ilan nasi dzalaqaw. Hawala id. Rida'ahu walam yuhfad anhu annahu fihi salatun. Baik, hasbuk, cukup. Nah, summa hawala ila an-nas. Kemudian setelah beliau demikian keadaannya berdoa, kemudian beliau hawala ila an-nasi dhahrahu. Beliau membalikkan. Ya, ini kan berkhutbah beliau menghadap ke jamaah. Ya. Ya, kemudian beliau membalikkan badan beliau, membalikkan punggungnya. Hawala, membalikkan punggungnya berarti membelakangi kaum muslimin. Wastaqbala kiblah, mulai menghadap kiblat. Wa hawala idzaka ridaahu wa huwa mustaqbilul kiblah. Ya, kemudian beliau membalikkan ridaknya, selendangnya. Ridak. Ridak itu kayak semacam kayak kain yang ditaruh di sini. Ya. Itu ridak. Nah. Kemudian beliau mau membalikkan ridaknya sehingga ridak yang kanan di kiri atau yang kiri di kanan, ditukar gitu. Nah. Wa aksahu atau sebaliknya. Wa kana ar-ridau, ridanya itu adalah khamisatan sauda. Ya. Ridanya tersebut adalah khamisah. Yaitu polos, hitam polos. Wa khala fi du'a, beliau mulai berdoa mustaqbil kiblat dalam keadaan menghadap kiblat. Wa nasu kadzalik. Kaum muslimin jamaah juga demikian. Nah, para ulama menerangkan doanya itu gimana? Doanya itu dalam keadaan sir. Dalam keadaan sir. Siapa yang sir? Semuanya. Imam dan makmum. Imam dan makmum juga semuanya sir. Ya. Imam dan makmum semuanya doanya sir. Nah, orang-orang juga demikian, ya. Sir juga. Nah, ini sunnahnya demikian. Membalikan rida kalau bawa rida, dibalikin. Menghadap kiblat. Baik. Doa dengan sir. Dengan lirih pelan. Summa nazala. Kemudian beliau turun. Ini Allah alam kalau di situ disebutkan riwayat yang sahih bahwasanya beliau salatnya di atas apa berkhutbah di atas mimbar. Ya, kalau dari penjelasan yang lalu beliau khutbah id di di mana di musalla itu summa nazala itu maknanya ialah beliau turun dari tempat tanah yang tinggi. Allahu a'lam. Ya. Fa shalla bihim rakatain, maka Nabi salat bersama mereka 2 rakaat. Min ghairi nida'in, tanpa ada seruan apapun, tanpa ada azan, iqamah. Fa qara fil ula ba'da al-fatihati sabbih wa fi tsaniyah al-ghasyiyah. Ini sama seperti sholat Jumat dan sholat Id. Ya. Nah, sholatnya gimana? jahar atau sir? Jahar. Kalau enggak tahu dari mana sahabat Nabi baca Al-Ghasyiyah Al-A'la. Hah? Nah. Cuman kalau doanya ya sir. Tetapi ketika mulai khutbah bicara, Nabi khutbah jahar. Kemudian ketika membalikkan badan berdoa sir. Sir. Baik, barakallahu fiik. Asalisah yang ketiga, ya, annahu istasqa ala minbaril madinati fi ghairil jumu'ah wa lam yuhbat anhu annahu fihi salatun. Nah, yang ketiga, Nabi SAW pernah istisqa minta hujan di atas mimbar Madinah ta, ya, fi ghairil jumu'ah, di selain hari Jumat. Kan kalau di mimbar Madinah beliau sedang salat begitu kan. Beliau sedang khutbah. Ini istisqa yang pertama. Istisqa yang kedua, bersama kaum muslimin bersepakat menentukan hari ke musholla. Nah, yang ketiga, beliau pernah istisqa di atas mimbar tapi di selain salat Jumat. Walam yufat anhu fihi salatun. Dan juga tidak dihafal, tidak ada yang meriwayatkan bahwasanya dalam istisqa tersebut terdapat salat. Terdapat salat. Nah, ini jadi berkhutbah di atas mimbar, ya, yaitu di Madinah di masjid beliau, ya, tidak sholat sebelumnya, tidak sholat setelahnya. Nah, ini berdasarkan riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya. At-Tabarani juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu ketika Ibnu Abbas mengatakan, ya, ja'a Arabi ila Nabi. Dia datang, ada orang Arab Baduy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama mengadukan itu juga. Ini apa namanya? Kekeringan, maka sa'idal mimbar. Maka Nabi naik mimbar. Ya, naik mimbar, fahamidallah, kemudian beliau memuji Allah wa qol, kemudian berdoa, Allahumma askina ghaisan mukisan mari'an tabaqan mari'an ghadaqan ajilan ghairu raibin. Kemudian beliau turun dari mimbar. Ya. Nah, kemudian Allah turunkan hujan. Arabi yang keempat. Arabi yang keempat sekarang. Abdal, baca sini. Ya, Albar. Arabi'u annahu istasqa wa huwa jalisun fil masjidi rafa'a yadayhi wa da'a Allah 'azza wa jalla. الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج من الزوراء من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر qadfah nahwa qadfah nadwa qadfati hajarin nahwa qadfati hajarin yan'atifu an yaminil khariji minal masjidi. As-salisu annahu istasqa fi ba'di ghuswatihi lamma sabaqahu al-mushrikuna ila al-ma'i fa'asaba al-muslimina al-aqashu fashakku ila rasul fashakau, jangan tasdid, syaka yashku fashakau فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغه ذلك فقال أوقد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه حتى أظلهم السحاب حتى أظلهم السحاب as-sahabu. Terus wa umtiru wa umliku sallallahu alaihi wasallam fi kulli marratin wastasqa marratan faqama Abu Lubabata faqala ya Rasulullah inna tamra fil marabidi faqala Allahumma sqina hatta yakuma Abu Lubabata uryanan fayasudda fi'lam Sa'laban. Fayasudda sa'laban. mirbadihi biizarihi fa'amtarat fajtama'u ila abi lubabata faqalu innaha lan tuqli'a hatta taquma uryanan fatasudda sa'laba mirbadika bizarika fa'ala fa'aqla'at as-sama'u walamma kathura al-mar'u hasbu Arabi yang keempat. Anna ustasqa wa jalisun bil masjid. Beliau istisqa minta hujan dalam keadaan beliau duduk di masjid. Rafa yadayh. Mengangkat kedua tangan beliau. Tadi yang ketiga apa? Beliau sedang duduk naik mimbar. Nah, yang keempat beliau duduk enggak naik mimbar. Udah beliau mengangkat kedua tangannya udah wada Allah. Beliau berdoa kepada Allah. Nah, ini Nabi pernah duduk. Kemudian atat Nabi sallallahu al-Bawaki datang segerombolan emak-emak dari kalangan sahabiyat kepada Nabi, ibu-ibu datang kepada Nabi SAW, perempuan-perempuan tua. Ini di hadis dari Jabir bin Abdullah. Kemudian mereka mengatakan mereka menangis namanya ini kekeringan apa segala macam. Maka Nabi berdoa, Allahumma sakina ghaisan mughisan, ya Allah berikanlah hujan pada kami dengan hujan yang menolong. Mari'an yang hujan tersebut menyenangkan. Mari'an, tadi mari'an menyenangkan, sekarang mari'an yang menyuburkan. Nafi'an yang memberikan manfaat. Ghaira darin yang tidak memberikan bahaya. Ajilan ghaira ajilin, dengan segera ya Allah tanpa ditunda. Ya, kemudian hujan pun turun. Nah, ini yang keempat, tanpa naik mimbar, tanpa sholat juga. Yang kelima, Ustaz Qainda Ahjaril Zaid Qariban Minas Zarwa. Yang kelima, beliau istisqa itu di dekat Ahjaril Zaid. Ya, Ahjaril Zaid. Apa itu Ahjaril Zaid? Itu Az-Zaid Qariban minaz zarwa, dekat zarwa. Zarwa itu nama kayak sebuah rumah yang dinamakan zarwa. Dia adalah sebuah dar rumah yang dahulu Bilal mengumandangkan adzan di situ. Ya. Nah, rumahnya ini indal masjid. Samping masjid. Jadi kayak kita sekarang itu kayak ada menara khusus yang Bilal naik di situ, adzan di situ. Nah, Nabi SAW ya, istisqa di situ. Berdoa kepada Allah di situ. Nah, ini namanya apa? Zarwa. Istisqa indah Ahjari Zaid, dekat Ahjari Zaid. Ahjari Zaid ini dekat Zarwa. Ya. Dekat Zarwa. Zawra. Nah, Zawra itu nama rumah ya yang di situ Bilal adzan di situ. Ya, jadi Zawra itu enggak bisa diterjemahkan karena dia adalah nama. Wa hiya kharij babil masjid alladhi yud'a al-yawm ya bab as-salam. Itu dia di luar pintu masjid Nabi yang sekarang disebut dengan Babus Salam. Ya. Nahu qad fatih hajar. Ya. Yan'atibu an yaminil khariji minal masjid. Itu sebelah kanan masjid. Luar, sebelah kanan luar masjid. Yang keenam, anna istisqa fi ba'di gazawati. Bahwa beliau pernah istisqa di sebagian peperangan. Lama sabakul musyrikuna ilal ma, ketika kaum musyrikun mendahului beliau ilal ma untuk mendapatkan al ma, air, maksudnya sumber air. Maka fa asabal muslimina al atas, maka kaum muslimin pun tertimpa kehausan. Fasyakau, maka mereka mengadu ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Kaum munafikin, sebagian munafikin berkata, laukana nabiyan, seandainya dia benar nabi, lastasqa liqaumih, maka pasti dia minta hujan kepada Allah untuk kaumnya. Kama stasqa Musa liqaumih, sebagaimana Musa minta hujan untuk kaumnya. Ya, faqala awa qad qaluha, ketika sampai kepada nabi ucapan munafik tersebut, maka nabi bersabda, apakah mereka benar-benar mengucapkan demikian? Ya, asarabukum mayyaskiyakum, kata nabi, mengharap kalian menurunkan hujan untuk kalian. Summa wasata yadai, kemudian beliau membentangkan kedatangan beliau, wada'a, dan beliau berdoa. Falamma radda yadai, maka tatkala beliau ya menurunkan tangannya, fama radda yadai, beliau tidaklah menurunkan kedua tangan beliau, hatta adallahum as-sahabu, hingga awan menaungi mereka, wa umtiru, dan mereka pun diturunkan hujan. Ini masyaallah. Ya, ini minta perangnya, ini yang kelima apa? Ketika keadaan perang. Wa ugitha sallallahu fi kulli marrah. Ya, jadi Nabi sallallahu di ugitha, diturunkan hujan di setiap waktu. Wastasqa marrah. Wa qama ilaihi Abu Lubabah. Jadi Nabi sallallahu senantiasa diturunkan hujan setiap kali melakukan salat istisqa. Ya. Maka Abu Lubabah berdiri. Faqala ya Rasulullah, inna tamra fi marabit, fil marabit. Oh ya Rasulullah, sesungguhnya kurma tengah berada dalam marabit, pengeringan. Maka Nabi berdoa, Allahumma sakin, Allahumma maskina, ya Allah, berikanlah hujan pada kami. Hatta yakuma Abu Lubabah uryanan. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sampai Abu Lubabah berdiri melepaskan pakaiannya. Ya, melepaskan pakaiannya, kata Nabi. Fa yasudda sa'laba mirbadihi biizarihi. Ini doa Nabi. Ya Allah, turunkanlah hujan sampai Abu Lubabah sendiri melepaskan pakaiannya, sehingga dia sumbat lubang saluran pengeringannya, sumbat lubang saluran untaknya, pengeringan kurmanya, biizarihi, dengan sarungnya. Fa'am talat, kemudian hujan pun turun. Ya. Fa'ajma'u ila Abi Lubabah, maka mereka berkumpul. Ya. Mereka pun berkumpul di sekitar Abu Lubabah, sambil mengatakan, ya, qalu innaha lan tuqli'a hatta takuma uryanan. Sesungguhnya langit tidak akan berhenti memunculkan hujan sampai engkau melepaskan pakaianmu dan engkau sumbat. Ya, ini kayak doa Nabi tadi nih. Hatta takuma uryanan fatasudda sa'lama mirbadika biizarika, sampai engkau sumbat saluran pengeringan kurmamu itu dengan sarungmu. Fa fa'ala fa aqla'at as-sama'u, maka dia pun melakukan, kemudian hujan pun berhenti. Masya Allah. Ini doa Nabi tadi kan. Nah. Berikutnya, apa dal dibaca di sini. Ya. Luar udah. Siapa baca? Si Sabit. Walam maka surah. فاستصحى لهم فقال اللهم أولينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام والجبال فبطول الأبيات بطول الأبيات والمنابة الشجرية بطول أوديات أوديات والمنابة الشجرية منابت الشجرية itu dia maktub semua. Manabit syajari. Terus. Wakana idza ra'a al-maqra. Wakana sallallahu alaihi wasallam. Wakana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-maqra. Qala sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Terus. Wa hasara sawm. Wa yahsiru. Hah? Pakai fi'il madhi, oh dia ada fi'il mudhari, sama aja. Ya, asara ya si terus asara sawbuhu hatta sawbahu maf'ulun bihi ya akhi hatta yusibahu min al-matari fas'ala an zalik fasu'ila fasu'ila an zalik faqala li annahu hadithun ahli rabbi mudaf mudaf inna hadithu ahli bi rabbi hadithu ahdin ahdin bi rabbi terus qala Qala Syafi'u Qala Syafi'u wa akhbarani man la uti man la at ittahama ittahama yattahimu berarti man la attahimu man la attahimu an yazid ibn Abdul an yazida an yazid ibn Abdul Hadi an yazid ibn an yazid bani Yazid mamnu min asraf alamiah dengan wazan fi'il nah ibninya Padahal anil majrur, majrurun misluhu. An-Yazid bin Abdul Hadi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza sala sayyidu qala ukhruju bina ila hadha alladhi ja'ala Allahu tahuran. Fanatahharu minhu. Fanatahharu minhu. Oh ini mansub, mansub. Karena diawali oleh tolap. Tolapnya itu apa? Ukhruju. Maka natatahhar mansub bi'an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Ya, setelah didahului oleh tolap. Tolapnya apa? Ukhruju. Nah, terus. Wa nahmad hamida yahmadu wa nahmad. Wa nahmada ma'tuf. Ma'tuf ala mansub. Wa akhbaruna Wa akhbaroni. Ah sini, ada kamu akhbaron. Antum akhbaron. Kalau dia ada akhbaron. Terus. Man la attahimu an Ishaq bin Abdullah. An Ishaq apa? Ishaq. Ishaqo. Mamnu min asraf. Ajam. Terus. An Ishaq bin Abdullah. Anna Umar kana idza sala sayyidu zahaba bi ashabihi ilayhi. Wa qala ma kana liyaji min maji'i liyaji'a jaa yaji'u mansub bi ya bila bi an mutmaratan ba'da la lam ta'lil terus min maji'i ahadun illa tamassuhuna illa tamassahna bihi tamassahna bihi nah asu qala al mu'allif rahimahullah ta'ala mana sekarang Walamma kasurul matar. Kasurul matar maksudnya hujan itu banyak maka maksudnya tatkala hujan turun dengan deras gitu. Sa'aluhu bil istisha. Maka mereka meminta kepada Nabi agar cerah. Fastasha lahum. Ya. Maka Allah pun memberikan kepada mereka cuaca cerah. Ya. Afwan, fastas hak minta ya, tolap. Nabi pun meminta kepada Allah agar diberikan cuaca cerah kepada mereka. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, alihkanlah hujan ke sekitar kami, bukan atas kami. Ya, wala alaina maksudnya bukan hujan yang memberikan mudarat kepada kami. Ya. Allahumma alal akami wal jibali wal dirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajari Ya Allah alihkanlah hujan ke anak-anak bukit pegunungan, gunung-gunung lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan, Ya Allah ya, dan Nabi SAW apabila melihat hujan beliau berdoa idza ra'al matar Allahumma sayyiban nafi'an Ya Allah turunkanlah hujan yang nafi' yang bermanfaat. Ya. Sayyib itu maknanya mator. Ya. Nah, kenapa diminta bermanfaat? Karena terkadang yang namanya mator, hujan itu terkadang bermanfaat, terkadang memudorotkan. Ya, terkadang memudorotkan. Nah. Kemudian Oh, hasara thawbah, dan Nabi pun hasara, ya, yahsir, membuka pakaiannya. Ini sunnah ini. Hatta yusibahu minal matar. Membuka pakaiannya hingga sampai tubuhnya tadi dibasahi oleh hujan. Ini sunnah. Membuka sedikit. Ya, jadi diantara sunnah ialah kasfu syai' minas thawb. Ya, pakaian kita dibuka sedikit, mau sedikit tetap banyak, ketika hujan dibuka sedikit. Ini tentunya ketika antum lapang ya. Tapi kalau antum mau kerja gitu, oh, jangan, oh sunnah nih, buka. Ya, malah. Nah, ini ketika lagi lapang ya, dibuka sedikit pakaiannya. Ya, biar masuk gitu. Kenapa ini sunnah? Ini sunnah. Agar nanti hujan mengenai sebagian tubuh kita atau kepala kita. Ya, atau kepala kita. Karena yang namanya hujan itu air yang berkah. Ya. Kalah air yang didoain Habib itu kalah main hujan. Ya, Habib nih doain air. Belum tentu berkah. Ya. Belum tentu berkah. Tapi kalau air hujan itu keberkahannya dari langit. Apa ayatnya? Hah? Bandar. Happy. Ayatnya apa? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Kalau hujan itu airnya berkah. Jadi kalau hujan itu turun, nah, mau dapat berkahnya buka dikit biar dapat. Nah, karena tabarruk dengan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, itu boleh. Kalau tabarruk itu jangan ke kuburan Gus Dur. Ngapain kuburan keramat, nah, itu mau ngapain, tapi itu cukup dengan air hujan aja udah cukup ya. Wa su'ila an dalik qal innahu haditsu ahdin bi rabbih. Nabi ditanya tentang itu, kenapa kok buka baju sedikit sampai hujan kena tubuh beliau ya, karena baru turun hujan dari Rabb-nya. Ini jawab Nabi, kenapa kok buka baju dikit. Ini sunnah ini ya. Praktekin nanti kalau hujan turun. Nah, innahu haditsu ahdin, maksudnya bi inzalillahi lahu, itu maksudnya. Asy-Syafi'i berkata, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akhbarani man la attahimu, telah menceritakan kepadaku berita dari orang yang tidak aku tuduh, maksudnya dari orang yang tidak aku ragukan. Ya. Karena kalau seorang yang muttaham bil kadzib itu riwayatnya tertolak, beritanya tertolak. Ya, ittahama yattahimu, muttaham isim maf'ul, maksudnya apa? Tertuduh dengan dusta. Tertuduh sering berbuat dusta dalam meriwayatkan. Nah, ini kata Imam Syafi'i, ini ya, orang yang tidak aku ragukan, tidak aku tuduh. Nah, tidak aku tuduh maksudnya tidak aku ragukan kejujurannya. Telah menceritakan, mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Hadi bahwasanya Nabi SAW kana idza sala sailu, ya, Nabi SAW ya, apabila mengalir sail, air, air hujan, qala ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'ala Allahu tahuran wa natatahhara minhu wa nahmadallaha alaihi. Ya, Nabi bersabda, keluarlah ke tempat yang Allah jadikan suci. Kan air hujan itu suci kan? Air mutlak. Keluarlah ke tempat yang Allah menjadikan tempat itu suci. Air itu ngalir, ya. Air itu suci. Sehingga kita natatahhara minhu. Kita bersuci darinya. Dan kita memuji Allah atasnya, bersyukur. Wa akhbarani man la attahimu an Ishaqa an Abdillah anna Umara kana idza sala sailu dhahaba bi ashabihi. Ini juga Umar nih, kata Imam Syafi'i, kabar dari orang yang tidak aku ragukan kebenarannya, kejujurannya. Umar itu apabila air hujan mengalir, dhahaba bi ashabihi. Maka Umar pergi bersama para sahabatnya menuju ke tempat air tersebut. Airnya kencang ini. Kayak banjir begitu. Mengalir. Ya, wa qala maka na li yaji'a min maji'ihi ahadun illa tamassah nabihi. Tidaklah datang salah seorang dari tempat datangnya air tersebut, air hujan tersebut, ya, macam air bah, air hujan yang mengalir kencang tersebut, deras tersebut, kecuali kami menyentuhkan diri kepadanya, disentuhkan diri. Nah, tamassah nabihi, ya, menyentuhkan diri, sengaja gitu biar ya. Kalau kayak kita kan sekarang justru ngindar ya, oh, becek. Nah itu ya. Tapi ingat ya, ini lagi lapang. Kalau antum mau kerja, ya Anwar mau kerja, hujan nih, nggak mau pakai jas hujan. Kenapa nggak bawa jas hujan? Biar berkah. Efek. Sampai kantor, ya suruh pulang sih. Masuk angin, ya. Masuk angin memang ya. Enggak, hujan itu bawa berkah. Kalau masuk angin ya gara-gara angin, bukan hujan. Gara-gara hujan. Angin yang masuk, namanya sih masuk angin. Kalau sakit gara-gara hujan ya masuk hujan namanya. Enak aja masuk angin. Hujan berkah kok. Nah, berikutnya Fadal dibaca. Hah? Wah, dikit lagi ini. Dikit lagi nanti kita baca bab yang lain ya. Coba dibaca di sini. Hah? Siapa si Zaki? Oh, kalau syarih, memang siapa yang pensyarah? Buku ini siapa yang syarah? Hah? Khalif kok syarih? Syarih itu yang mensyarah. Kan enggak ada yang mensyarah. Enggak ada. Ya, terus kalau al-muallif idara al-ghaimah urifa dalika surya anhu wa kana yakhsha an yakuna fihi al-adab adabu isim kana isim yakun fihinya tersebut jar majrur mutalik dengan khabar mahdhuf, atau dia kita katakan langsung khabar yakun muqaddam ya. Sebentar dulu sebelum kita masuk ke bab safar nabi dan ibadah dalam safar. Wa kana sesaat idza ra'al ghaima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat mendung warih angin, maksudnya anginnya kencang ya, urifa dzalika fi wajhi, maka langsung diketahuilah dari raut wajah beliau ya, beliau ketakutan, khawatir ya. Fa aqbala wa adbara, maka aqbala menghadap ke depan, adbara ke belakang, artinya beliau apa, mundur-mandir menghadap depan, menghadap belakang gitu, khawatir kalau mendung ya. Karena dulu orang-orang terdahulu diadab ciri-cirinya kayak begini. Oh, kita enggak. Bahkan ada, kalau dulu di tempat saya di hutan kayu, malah enggak tahu itu apa itu tatoir pun. Kuru-kuru-kuru-kuru-kuru gitu. Tahu enggak Inur? Kuru-kuru-kuru-kuru. Ini hujan mendung, angin kenceng, malah kuru-kuru-kuru-kuru gitu. Itu apa lagi juga tahu itu apa? Apa? Pulu-pulu. Itu mah itu si Upin Ipin itu. Ya. Nah, itu ketakutan karena dulu orang-orang terdahulu diadabnya itu tandanya itu mukadimah. Ya. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Ini kaumnya Nabi Hud, kaum Sodom. Maka tatkala mereka melihat awan yang menuju mereka ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan qalu hadza aridun mumtiruna, oh ini awan ini lagi menuju kita nih, ini akan menurunkan hujan buat kita nih. Itu ya, cirinya begitu. Om Sodom ketika mau diadab kayak begitu. Ya. Mereka enggak takut kepada Allah. Padahal itu adalah ukubah. Ya. Atau di apa? Sampai jawab Allah apa jawab Allah? Balwa mastajaltum bih. Ya. Rihun fiha adabun alim. Rih itu adalah adab yang pedih. Ya. Ini kaumnya Nabi Hud, bukan kaum Sodom ya. Kaumnya kaum Sodom Nabi Lut. Ya. Ini kaumnya Nabi Hud. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan segala sesuatu. Angin tersebut. Maka takut dari angin, ya, khawatir angin ini, angin kencang ini, awan mendung ini akan membinasakan, ini sunnah. Ya, kita juga takut demikian. Kalau kita sekarang, wah kayaknya mau hujan nih. Nah, gitu aja paling. Ya. Ketakutan ini yang udah hilang. Fa idza amtarat surriya anhu wa dhahaba anhu dhalik. Nah, apabila memang benar turun hujan, lenyaplah kegelisahan. Ya, jadi dulu orang-orang dahulu ketika diadab kaumnya Nabi Hud, angin kencang, awan, tapi hujan enggak turun. Anginnya membinasakan. Nah, kalau gara angin, awan, mendung, hujan, hilang kegelisahan Nabi. Oh, ini alhamdulillah bukan. Ya. Wa kana yakhsha yakuna fihi al-adab. Beliau khawatir, yakhsha. Ya, bahwasanya akan turun hujan, turun adab karena itu. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, terus berikutnya Faslun fi hadhihi sallam fi safarihi wa ibadatihi fihi. Ya. Pasal terkait bimbingan tuntunan Nabi sallam dalam safar beliau dan ibadah selama safar, selama perjalanan. Lagi jaki kana asfaruhu. Dairatan kanat, khobar kanat. Asfaruhu isim. Dairah khobar kanat. Baina arba'ati asfarin. Baina arba'ati asfarin. Terus. Safaruhu. Hah? Antum safarin. Nah, terus. Oh, itu berarti tabi ke arbati asfar. Boleh, safarin. Safarin dengan jihadi wa huwa aktsaruha. Safarin lil umrati wa safarin lil haji. Wa kana idza arada safaran aqara baina nisa'ihi wa man hajja sa wa man hajja safiru. Safara. Nah, seluruh Anwar Ainur mana ngerti yang ini. Dia mah bukan nama para istrinya sendiri, mau dia aja udah. Ya. Ini berarti kan kana asfaru sallam dairatan baina arbaati asya. Asfar. Ini safarnya Nabi kehitung nih. Safarnya Nabi kehitung. Sama kayak Anwar, safari pulang kampung, gitu. Ke rumah mertua, ke rumah dia, kampung dia nih Mas Anwar ini, kalau safar cuma dua. Ke Gresik kampung dia, ke Indramayu kampung istrinya, udah. Monoton safari itu-itu. Ya. Coba kalau mertuanya ada empat, ya gak? Safar ke pos, ini, karena itu-itu aja, monotonnya. Akhirnya. Ya Mas Anwar ya? Iya aja dia. Mayanto juga kayak gitu sama. Ja'iratan baina arba'ati asfar. Maka safarnya Nabi itu berkutat ke da'iratan, berkutat di antara empat safar. Safar hijrah, safar hijrah dari Mekah ke Madinah. Safar ini jihad, safar buat jihad. Wa huwa aktsaruha, ini yang paling banyak. Kalau kita yang paling banyak apa? Piknik. Tapi Nabi safar yang paling banyak jihad, ke Tabuk, ke Badar. Ini Nabi safar paling banyak. Wa safaruhu lil umrah, safar untuk umrah, safar lil hajj dan safar untuk haji. Jadi safarnya Nabi ini kata para ulama li aghradin azimah. untuk tujuan, berbagai tujuan yang mulia. Safar untuk haji, untuk umrah, jihad, masya Allah. Hijrah, masya Allah. Hijrah, safarnya Nabi ini luar biasa semua. Hijrah, jihad, haji, umrah, masya Allah. Safar, ini safarnya Nabi ini empat ini, ajaib semua safarnya. Safar buat jihad paling banyak, safar umrah, haji luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Ya, nah kalau safar haji cuma sekali. Ya. Kalau safar umrah, ya karena ngikut haji ya berapa kali, sekian kali. Ya, karena setelah hajatul wada nggak ada lagi safar. Sebelum hajatul wada nggak ada haji. Jadi safar haji sekali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar, aqra'a baina nisa'ihi. Aqra' mengundi di antara istri-istrinya siapa yang ikut gitu. Jadi nanti antum nih ya, ikhwane jomblo-jomblo, jadi jomblo visioner ya. Udah memikirkan masa depan, gimana kalau saya punya 4 istri? Harga. Antum kecil-kecil visioner. Ketawa lagi dia. Pernah mimpi harga? Punya 4? Enggak, saat belum. Visioner. Ke depan. Walaupun satu aja belum, tapi udah membayangkan kalau gimana kalau punya 2, 3, 4. Jangan kayak yang ono-ono. Yang ini dia dari bujang enggak visioner. Mimpi ya, tua bersama istrinya ya, sampai kakek nenek itu aja. Jangan kayak dia ya. Yang kayak dia. Acau di si harga. Nah. Ayo ono juga tuh. Ah, itu yang keluar pintu itu juga. Satu juga. Akhra, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Ya. Jadi Nabi SAW apabila beliau hendak safar mengundi, siapa yang ikut? Siapa yang ikut? Tapi kalau kayak Pak Ainur mau ngundi bersiapa di dalam itu juga, ya udah, nggak diundi. Antara ikut nggak? Kalau ikut ya udah gitu. Ya. Walamah haji safar robihina jamian. Nah, tapi pas haji beliau safar bersama istri-istrinya semuanya. Ya, safar bersama istri-istrinya beliau semua. Masya Allah. Wa kana idza safara, cukup dulu kali ya. Cukup dulu, nanti kita lanjut lagi. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila anta astaghfiruka.